ingat saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Apakan kau buat? Kau takkan selamat. Pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sotaat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit. Ingatlah saat kau sulit. Ucap astagfirullahaladzim.